Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, masih kita sebutkan dari kajian tafsir Muyassir kita pada surah At-Tur. Nah, dan di malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-37 dari surah tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Naam. Tayib, langsung kita bacakan untuk menyingkat waktu. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, am indahum khazain rabbika yatasarrafuna fiha am humul jabbarun almutasallituna ala khalqillahi bilqahri walghulbah laysal amru kadhalik bal humul ajizuna ad-du'afa. Apakah mereka memiliki perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Yatasarrafuna fiha, yang mereka memiliki andil untuk mengaturnya. Am humul jabbarun almutasallituna ala khalqillahi bilqahri walghulbah, ataukah mereka adalah orang-orang yang berkuasa, yang memiliki apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara merampasnya dan mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Laisal amru kadzalik. Perkaranya bukan demikian. Bal humul ajizuna dhu'afa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lemah. Al-ajiz. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan bahkan orang-orang yang lemah. Manusia demikian keadaannya. Sehingga tidak mungkin yang demikian dimiliki oleh mereka. Maka dari itu hanya ada satu kemungkinan, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu malikuhum. Allah yang memiliki mereka dan mengatur semua urusan-urusannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maksudnya adalah disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, am lahum musa'adun ila as-sama', apakah mereka memiliki tempat yang nantinya mereka bisa naik ke atas langit, yang bisa menaikkan mereka ke atas langit tersebut. Wa yastami'una fihi al-wahyi, kemudian nantinya mereka mendengarkan di langit tersebut wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bi anna ladzi hum 'alaihi haqq. Bi anna ladzi hum 'alaihi haqq, untuk menyimpulkan bahwasanya apa yang mereka miliki adalah kebenaran. Apakah mereka memiliki tangga yang mereka bisa naik ke atas langit mendengarkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berada di atas langit dunia, kemudian mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpulkan atau membenarkan apa yang mereka sangka tersebut, bahwasanya apa yang mereka miliki adalah kebenaran. فَلْيَأْتِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ بَيِّنَةٍ تُصَدِّقُ دَعْوَاهُ. Maka hendaklah didatangkan Orang yang menyangka menganggap bahwasanya dia telah mendengarkan wahyu tersebut dari atas langit dunia, bisa naik ke langit kemudian mendengarkannya dengan hujjah yang jelas yang membenarkan apa yang dia anggap tersebut. Nah, jawabannya tentu tidak. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk naik ke langit dunia. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka dengarkan dari kalangan kahin adalah wahyu-wahyu dari syaitan. Yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, syaitan mencuri wahyu yang ada di langit dunia, akan tetapi mencampurinya dengan sekian banyak kedustaan. Naam, ini syaitan bersama para wali-walinya demikian. Berbeda dengan Nabi SAW, beliau adalah sebagai seorang rasul, perantara antara Allah dengan makhluknya. Semua yang beliau ucapkan adalah benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-39, amlahul banatu walakumul banin, amlahul banatu walakumul banin. Maksudnya adalah alillahi subhanahul banati walakumul banun. Apakah kalian anggap Allah Azza wa Jalla memiliki anak-anak perempuan? Karena mereka beranggapan para malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ribut ya. Hujan matikan kipas angin itu dua itu ya. Hujan matikan itu. Kipas angin. Yakin matikan ya? Dua itu ya. Mereka beranggapan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah adalah putri-putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadz billah. Sehingga mereka menganggap Allah mengambil seorang anak. Dan yang kedua, mereka beranggapan bahwasanya anak-anak Allah Azza wa Jalla adalah banat. Anak-anak dari kalangan para wanita. Karena mereka mengatakan al-malaika inatha. Para malaikat-malaikat adalah para anak-anak wanita-wanita Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadz billah. Ini perkataan yang batil. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu sisi, dan sisi yang berikutnya mereka menisbatkan kepada Allah an-naqs, adanya sesuatu yang kurang, yang mengurangi kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Yang pada hakikatnya mereka sendiri tidak mau untuk kemudian memiliki anak perempuan tersebut. Nah, kemudian disebut dalam Al-Mayasar, walakumul banun kama taz'umuna iftira'an wa kadhiba. Sementara kalian memiliki anak-anak laki-laki. Karena disebutkan di dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka dikabarkan lahirnya salah seorang putri mereka, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Berubahlah wajah mereka menghitam dalam keadaan mereka kadhim, menahan amarah. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Mereka ingin lari dari kaumnya tatkala mereka mendengarkan berita gembira tersebut. Kemudian yang mereka lakukan salah satu dari dua kemungkinan, ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fi turab. Apakah mereka tetap menahannya dalam keadaan mereka menahannya di atas kerendahan, dicela, dicaci oleh kaumnya, awi am yadusuhu fiturab, ataukah tatkala mereka tidak memiliki iba kepada putri-putrinya mereka memakamkannya, membunuhnya. menimbunnya di dalam tanah, wal iyadzubillah. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Artinya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mencela apa yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin, beranggapan bahwasanya Allah mengambil putri-putri sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka sendiri tidak menginginkan bila mana mereka memiliki putri tersebut. Mereka berkeinginan anak mereka adalah dari kalangan al-banun, para pria, bukan dari kalangan para wanita. Ini termasuk dari kedustaan dan kezaliman mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, iftira'an wa kadhiba. Sebagai satu iftira', perkataan yang mengada-ada mereka nisbatkan kepada Allah, wa kadhiban, dan kedustaan yang nyata. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-40 Allah berfirman, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Naam. Artinya adalah bal atas'alu ayyuhar rasul haula'il musyrikina ajran 'ala tablighir risalah. Apakah engkau wahai Rasul meminta kepada hum, yakni maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang beliau dakwahi tersebut, ajran, adanya upah ala tablighir risalah, untuk engkau menyampaikan risalah yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu keadaannya tidak demikian. Para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka berdakwah di atas keikhlasan mengharapkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajra illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ma as'alukum 'alaihi mala. Ini keadaan para nabi-nabi Allah demikian halnya, tidak meminta harta dari kaumnya, tidak meminta upeti upah dari kaumnya. Yang mereka inginkan adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah engkau wahai Rasul meminta kepada orang-orang musyrikin tersebut adanya upah atas apa yang kau sampaikan berupa risalah dari sisi Allah? Fahum mim maghramin muthqalun. Yani maksudnya adalah fahum fi juhdin wa masyaqqatin. Mereka dalam keadaan juhdin, merasakan kepayahan, wa masyaqqatin, kesulitan, min iltizami ghuramatin tatullubuha minhum, untuk berupaya melakukan pelunasan dari hutang-hutang mereka yang engkau meminta hutang-hutang itu dari mereka. Nah, jawabannya tidak demikian. Rasul berdakwah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Bahkan pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka saling merundingkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, yang sampai akhirnya didapatkanlah kata mufakat di antara mereka untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta kepada Rasul untuk menghentikan dakwahnya, dan bahkan mengajukan tawaran kepada Rasul kalau semisal beliau menginginkan sebagai seorang yang paling tinggi kedudukannya di sisi kaumnya, maka kaumnya akan mengangkat beliau sebagai raja mereka. Kalau semisal beliau menginginkan harta mereka, akan berupaya untuk memberikannya. Demikian keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Namun Rasulullah alaihi salam menolak itu seluruhnya dan tetap mendakwahkan di tengah-tengah mereka dakwah al-Islam, dakwah at-tauhid. Demikianlah keadaan para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Artinya adalah am indahum ilmul ghaib. Am indahumul ghaib, yakni maksudnya adalah apakah mereka memiliki pengetahuan tentang ilmu ghaib? Ilmu ghaib. Fahum yaktubun, yakni fahum yaktubuna linnasi wa yukhbirunahum bihi. Mereka menulis ilmu-ilmu tersebut untuk para manusia, dan mereka mengkhabarkan isi dari ilmu ghaib tersebut kepada mereka. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Yang mengetahui ilmu ghaib adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa man irtadha min rasul, kecuali sebagian para rasul yang Allah ridhai mereka, Allah khabarkan kepada mereka sebagian dari ilmu ghaib tersebut, tidak seluruhnya. Illa man irtadha min rasul, kecuali sebagian dari kalangan para rasul yang Allah ridhai mereka, Allah khabarkan kepada mereka ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal sebahagiannya, tidak secara keseluruhan. Nah. Sehingga seorang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang ghaib, maka sungguh dia adalah seorang yang kadzib, seorang pendusta. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengetahuinya. Hingga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Janganlah kalian mengatakan dan memastikan bahwasanya saya besok akan melakukan perkara ini dengan pasti, illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sehingga dengan mengkhususkan bahwasanya yang demikian adalah sebagai rencananya, namun rencananya tersebut tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan manusia tidak mengetahui perkara yang ghaib, bahkan apa yang akan dia lakukan sendiri saja dia tidak mengetahuinya. Dia hanya sekedar merencanakan, tapi pasti tidaknya rencana yang dia rencanakan tersebut adalah termasuk dari wewenang dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, laisal amru kadzalik, disebutkan dalam tafsir al-muyassar, perkaranya bukan demikian. Fa innahu la ya'lamul ghaiba fis samawati wal ardi illa Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib, baik itu terjadinya di langit-langit dunia ataukah terjadinya di alam dunia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ilmu-ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla ada lima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya yang mengetahui datangnya as-sa'ah, hari kiamat, adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzil ghaiz, turunnya hujan, kapan waktu turunnya dan seperti apa turunnya, seperti apa dampak dari hujan tersebut, besar dan kecilnya, itu seluruhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama waktu turunnya, ini semuanya adalah hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada di rahim seorang wanita, bayi sampai proses penciptaannya, kemudian lahir tidaknya bayi tersebut, nasib sang bayi yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, ini semuanya adalah termasuk dari ilmu ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, yang keempat Allah berfirman, dan satu jiwa pun tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan di esok harinya. Semua urusan makhluk itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mengatakan bahwasanya engkau akan melakukan demikian dan demikian, berupa ramalan-ramalan bahwasanya pada bulan ini yang bintangnya adalah bintang ini, maka nantinya ramalannya adalah demikian dan demikian, bahwasanya seseorang yang lahir pada bulan ini, maka pada bulan yang seperti ini nantinya ramalannya adalah demikian dan demikian, adalah termasuk dari kedustaan yang demikian jelas yang ia berucap tanpa ada bukti nyata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Masing-masing jiwa tidak tahu di tempat mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia wafat di rumahnya, apakah dia wafat di kampungnya, apakah dia wafat di kampung orang tuanya, ataukah di perjalanan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat yang ke-42 Allah berfirman, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Ataukah mereka memiliki ilah selain Allah, memiliki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan tersebut. Disebutkan tafsirnya am lahum ilahun, artinya adalah am lahum ma'budun, apakah mereka memiliki ma'bud yang disembah karena ilah, itu maknanya adalah ma'luh, ataukah artinya adalah ma'bud. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilah bermakna ma'bud ataukah ma'luh adalah firman Allah Azza wa Jalla, animsu wasbiru ala alihatikum, kalian terus jalankan dan bersabarlah untuk kalian sembah ilah-ilah kalian tersebut. Maksudnya adalah ma'budat yang mereka miliki berupa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tadharunna alihatakum, mereka mengatakan janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Siapa ilah-ilah tersebut? Allah tafsirkan pada ayat yang berikutnya, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kelima ini adalah ma'budat, berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita mentafsirkan makna la ilaha illallah, kemarin telah kita sebutkan artinya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalamnya memiliki makna kewajiban untuk menetapkan tauhid ibadah atau yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Disebutkan tafsirnya, am lahum ma'budun yustahaqqul ibadatu ghairallah, apakah mereka memiliki sesuatu yang disembah dengan benar untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Allah berfirman, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian disebabkan adalah karena Allah adalah zat yang maha hak, maha benar untuk disembah, maha benar untuk diangkat menjadi Tuhan, Rabb Al-Khaliq oleh makhluk-makhluknya. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan yang diseru dari selain Allah, dari sesembahan-sesembahan yang mereka angkat sebagai sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jal adalah al-batil, sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar. Ini menunjukkan ilahul haq, sesembahan yang hak adalah Allah, dan ilah al-batil, sesembahan yang batil adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tanazzaha wa ta'ala amma yushrikun, ma suci Allah tabaraka wa ta'ala, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan tersebut. Wa laisa lahu syarikun fil mulk, Allah tidak memiliki sekutu di dalam mengatur semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya sekutu, artinya tidak memiliki pembantu. wala syarik fil wihdaniyyati wal ibadah. Tidak ada sekutu pada keesaan dan ibadah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikun bahwasanya Tuhan itu adalah seseorang yang lemah, membutuhkan adanya para pembantu-pembantu, sehingga mereka akhirnya menuhankan para pembantu-pembantu tersebut. Nah, yang mereka klaim sebagai para dewa-dewa. Ataukah sebagian mereka beranggapan adanya Tuhan gelap, adanya Tuhan terang. Nah, ini sesuatu yang tidak ada di alam dunia ini. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil seorang anak kemudian dijadikan sebagai Tuhan sebagaimana yang disangka oleh orang Yahud, orang-orang Nasrani demikian. Wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada bersama Allah adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajak kita menerima dan mengajak kita untuk kemudian memikirkan dengan sesuatu yang kita menerimanya secara logika-logika kita seluruhnya. Izan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau misal di sana ada ilah selain Allah, maka pastilah kata Allah Azza wa Jalla, masing-masing ilah tersebut akan mengambil apa yang telah dia ciptakan tersebut. Tidak mau untuk kemudian dirampas, diatur oleh ilah selainnya. Akan berupaya untuk menguasainya secara sempurna. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, akan saling meninggikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, la fasadati samawati wal ard, akan rusaklah langit dan bumi ini kalau semisal di sana ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadi peperangan. Ini seperti yang kita dengarkan dari dongeng-dongeng ala Yunani yang beranggapan bahwasanya Tuhan tersebut banyak, memiliki para dewa-dewa sehingga masing-masing dewa tersebut berseteru, masing-masing Tuhan tersebut saling berupaya merampas kekuasaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini termasuk dari kedustaan. Tidak demikian halnya. Pencipta alam semesta ini adalah Allah. Pengatur alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Dalam perkara rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan yang semisalnya. Dalam perkara uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah. Dan mentauhidkan Allah dalam perkara al-asma wa sifat, dengan meyakini nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah adalah termasuk dari sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, dengan adanya kesempurnaan yang dimiliki pada setiap sifat-sifat tersebut. Tidak menyamakannya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para makhluk-makhluknya. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-42 Allah berfirman, Am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun. Artinya adalah bal yuriduna bi rasulillahi wa bil mu'minina makra. Dan ini yang benar. Bahkan yang sebenarnya mereka inginkan mendustakan Rasul dan mengingkari dakwahnya Rasul, memusuhi Rasul bahkan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka inginkan dengan Rasul dan para sahabatnya dari kalangan para mukminin adalah kaidan, yakni makran, menginginkan untuk memberikan kepada mereka satu makar, satu rencana yang akan memadzaratkan Rasul dan para sahabatnya tersebut. Ini yang mereka inginkan. Sehingga mereka menggelari Rasul tersebut dengan sekian banyak gelar, dikatakan sebagai seorang kahin, seorang sahir, seorang yang majnun dan yang semisalnya, adalah dalam rangka sebagai makar mereka untuk mengelabuhi umat manusia agar lari dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak punya hujjah sedikit pun yang membenarkan perbuatan mereka mengingkari Rasul dan mendustakan Rasul. Walladzina kafaru yurja'u kaiduhum wa makruhum 'ala anfusihim, yang sebetulnya pada hakikatnya orang-orang kafir, makar-makar mereka dan tipu daya mereka dikembalikan oleh Allah kepada diri mereka sendiri. Demikian yang Allah berlakukan kepada orang-orang kafir tersebut. Wa makaru makran. Mereka membuat makar kepada para rasul dan orang-orang yang beriman kepada rasul tersebut. Wa makarna makrom, kami pun juga akan membuat kepada mereka makar. Dan Allah jadikan makar-makar mereka kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Wal'iyadu billah. Seperti inilah balasan bagi setiap orang-orang yang menentang para rasul dan orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul tersebut. Nah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk kemudian merencanakan tipu muslihat yang demikian besar, bagaimana caranya menghentikan laju dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makarallah, namun Allah membuat makar untuk mereka. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Dan wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik zat yang membuat makar tersebut. Ini pembahasan makar disebutkan oleh mereka para ulama adalah termasuk dari sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah tidak memiliki nama dengan sifat tersebut. Bukan termasuk dari nama Allah adalah makir. Namun sifat makar kita berikan kepada Allah dalam bab muqabalah, yakni dalam bab melakukan perlawanan kepada makarnya orang-orang kafir. Ini menunjukkan kemaha kesempurnaan, kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang tatkala ada seseorang yang lainnya berupaya untuk membuat tipu daya kepada dirinya dalam keadaan dia tidak bisa membalas tipu daya tersebut, ini menunjukkan sifat lemah, dan yang demikian tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam syair, Ubaylatun la yakhdiruna bidhimmatin wa la yadhlimun nasa habbata khardalin. Dalam syair tersebut disebutkan ada satu kabilah yang kecil. Kabilah yang kecil tersebut disebutkan dalam syair ini, la yakhdiruna bidhimmatin, tidak pernah melanggar janji apapun yang dijanjikan pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka, walaupun merugikan mereka, walaupun berkonsekuensi akan mengurangi penghasilan mereka, mereka tidak akan membatalkan perjanjian tersebut. Bahkan disebutkan wala yadzlimun nasa habbata khardalin, tidak pernah menzalimi manusia siapapun mereka, walaupun satu habbah, satu biji debu sekalipun. Artinya tidak pernah melakukan kezaliman. Syair ini berisikan zam, celaan, dan menafikan sifat kesempurnaan pada kabilah yang kecil tersebut. Ini menunjukkan sifat lemah. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Sehingga termasuk dari sesuatu yang menunjukkan kemaha kesempurnaan, kekuatan Allah dan kerajaan Allah Azza wa Jalla, Allah membalas makar mereka, orang-orang yang membuat makar kepada para rasul dan orang-orang yang beriman kepada para rasul-rasul tersebut. Naam. Sehingga Allah sebutkan inna kafainakal mustahzi'i mustahza'in atau mustahzi'in, sesungguhnya kamilah yang akan mencukupi dirimu dari mereka orang-orang yang mustahzi'in, yang merendahkan engkau wahai rasul. Sehingga Allah yang memberikan penjagaan, pelindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-43 Allah berfirman, am lahum, nah ini sudah afan, karena tulisannya kecil-kecil jadi lihatnya agak sulit ini. Nah, ayat yang ke berapa sekarang? 44. Nah. Pada ayat yang ke-44 disebutkan wa iyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabu markum. Disebutkan tafsirnya wa iyara haula'il musyrikuna qita'an minas sama'i saqitan 'alaihim 'adzaban lahum lam yantaqilu 'ammahum 'alaihi min at-takdzib wa laqalu hadza sahabun mutarakamun ba'dahu fawqa ba'din. Kata Allah azza wa jalla wa iyara kisfan minas sama', apabila mereka orang-orang musyrikin tersebut melihat kisfan yakni qita'an minas sama', awan dari langit yang tebal itu jatuh menimpa mereka, naam saqitan 'alaihim, jatuh menimpa mereka berisikan azab dari sisi Allah untuk mereka, disebutkan dalam tafsir al-Muyassar lam yantaqilu 'amma hum 'alaihi min at-takdzib, mereka tidak kemudian berubah dari sifat mereka mendustakan para rasul tersebut. Mereka tetap mendustakan para rasul. Mereka tidak meyakini itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Walau qalu, mereka pastilah akan mengatakan hadza sahabun mutarakamun ba'dahu fawqa ba'din. Ini hanya sekedar awan saja yang saling berkumpul sebagiannya dengan sebagian yang lain saja, yang sekedar jatuh menimpa kami. Mendustakan datangnya azab tersebut walaupun itu berisikan azab. Waliyadzubillah. Baru kemudian mereka beriman tatkala ajal telah nyata di hadapan mereka. Waliyadzubillah. Seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Hud alaihi salat wassalam. Disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, tatkala Allah azza wa jalla menimpakan kepada mereka azab dengan memperlihatkan kepada mereka datangnya azab tersebut, mereka menyaksikan dengan mata-mata mereka datangnya awan yang tebal berisikan angin yang demikian dahsyat sampai menghancurkan tubuh-tubuh mereka, orang-orang musyrikin dari kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Sebelum azab itu mendatangi mereka, mereka mengatakan falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Tatkala mereka melihat awan yang gelap tersebut dalam keadaan secara berlahan-lahan datang terlihat di lembah-lembah mereka, maka mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan memberikan kepada kami hujan. Mereka tidak mempercayainya sebagai azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya fala yu'minuna hatta yarawna 'adzabal alim. Mereka sekali-kali tidak akan beriman hingga mereka melihat datangnya azab yang pedih menimpa mereka. Ketika ajal telah terlihat di hadapan mereka, baru mereka mengimani Allah, mengimani para rasul-rasul Allah azza wa jalla tersebut. Keimanan yang tidak bermanfaat setelah terlihat adanya kematian di hadapan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-45 Allah berfirman, "Fadzarhum hatta yulaqu yawmahum alladzi fihi yus'aqun." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, fadharhum, yakni maksudnya adalah fada', maka biarkan mereka, ayuhar rasul, biarkan mereka. Mereka di sini adalah al-musyrikin, haula'il musyrikin, orang-orang musyrik yang menimpakan gangguan-gangguan kepada rasul, yang mencela rasul, menghina rasul, mencaci maki rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka. Kata Allah azza wa jalla, hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yuhlakun, hingga mereka akan menjumpai datangnya hari di mana pada hari tersebut mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaumul qiyamah, hari yang nantinya orang-orang kafir akan binasa, hari yang nantinya orang-orang kafir baru menyadari kekafiran mereka dan kesesatan mereka adalah yaumul qiyamah, datangnya yaumul qiyamah, penyesalan yang tidak bermanfaat wal iyad billah. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun, yakni maksudnya adalah wa fi dzalikal yaum, pada hari tersebut la yadfa'u anhum kaiduhum min adzabillahi syai'a, makar-makar mereka tidak sanggup untuk menolak mereka dari azab Allah sedikit pun. Wa la yansuruhum nasirun min adzabillah, tidak ada seorang pun penolong yang akan menolong mereka dari azab Allah tersebut. Itu maksudnya. Setelah dahulu di alam dunia mereka berbangga dengan makar-makar mereka, mereka merasa kuat akan bisa mengalahkan Rasul tersebut. Tapi pada yaumul qiyamah, makar-makar mereka tidak akan bisa menepis azab Allah dan tidak ada seorang pun yang menolong mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Disebutkan tafsirnya wa inna liha'ula'i dzulmah 'adzaban yalqawnahu fid dunya qabla 'adzabi yaumil qiyamah. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin ini, mereka akan mendapatkan azab yang mereka akan merasakannya di alam dunia sebelum datangnya hari kiamat. Seperti apa adab tersebut? Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, minal qatl, terbunuhnya mereka oleh barisan kaum muslimin ketika berjihad melawan mereka. Wasabi, ditawannya mereka karena kekalahan mereka melawan kaum muslimin. Wa azabil barzakh, di azab barzakh juga mereka akan merasakan azab. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh-sungguh kami akan menimpakan kepada mereka azab yang rendah bukan azab yang besar, azab yang ringan bukan azab yang berat, agar mereka bisa memperbaiki diri mereka, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya adalah azab di alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada alam barzakh yang menanti mereka, mereka akan terazab di alam tersebut hingga hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya tayyib, mungkin kita potong sebentar. Fali azin ma'azin. Kemudian setelah azan kita akan bacakan dua ayat terakhir. Tayyib, kita lanjutkan sedikit biar kita selesaikan surat At-Tur ini. Biar pertemuan setelahnya kita masuk ke surah An-Najm. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kemudian pada ayat yang ke-48 hingga 49, dua ayat terakhir dalam surah Tur ini, Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum." Artinya adalah disebut dalam tafsir Al-Muyassar, wasbir, dan bersabarlah. Lafaz fi'il ini perintah tertuju kepada Rasul, ayuhar Rasul sallallahu alaihi wasallam, li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabbmu, wa amrihi, terhadap perintah yang Allah perintahkan kepadamu, fi mahammalaka minar risalah, berupa apa yang Allah wajibkan engkau untuk menyampaikan risalah ini. Bersabar, karena termasuk dari sunnatullah, tidak ada di sana seorang rasul, bahkan seorang yang menyampaikan al-haq, kebenaran, melainkan pasti dan pasti ada yang memusuhinya, ada yang merendahkannya, ada yang menghinakannya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, aduan syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi adanya musuh dari kalangan orang-orang mujrim, adanya musuh dari kalangan jin dan manusia, bukan dari kalangan manusia saja, bahkan dari kalangan jin, yang mereka saling mewahyukan sebagian mereka dengan sebagian yang lain ucapan-ucapan yang akan menipu manusia dari menerima dakwah para rasul tersebut, sehingga Allah perintahkan bersabar. Wa 'ala ma yulhiquka min adza qaumik, bersabar pula engkau dari apa yang kau temui berupa gangguan-gangguan dari kaummu. Wa innaka bimar'am minna wa hifdhin wa'tina, karena engkau adalah berada pada pengawasan kami, kata Allah. Allah melihatnya, melihat Allah mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hifdhin, menjaga Nabi tersebut, wa'tina, dan memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang yang ingin mencelakakan Rasul, maka Allah melihatnya. Allah akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah serta memujilah engkau kepada Rabbmu tatkala engkau taqum, berdiri, yakni ila shalah, berdiri mengerjakan salat. Bacaan salat dipenuhi dengan tasbih dan bacaan tahmid. Wa hina taqumu min naumik, dan tatkala engkau bangun dari tidurmu juga lakukan yang demikian. Wa minal laili fasabbih bihamdi rabbika wa'azzimhu wa shalli lahu, di malam hari juga demikian, bertasbihlah, memujilah engkau kepada Rabbmu, agungkanlah Allah, salatlah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala. Waf'al dzalika 'inda shalati subhi waqta idbari nujum, lakukan pula yang demikian tatkala melakukan salat subuh, yakni tatkala secara berlahan bintang itu mulai hilang, pergi meninggalkan manusia. Wa fi hadhihi al-ayah, pada ayat ini disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, itsbatun li sifatil 'ainaini lillahi ta'ala, menetapkan adanya sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima yaliqu bihi, yang kita tetapkan sifat mata ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan berdasarkan yang zahirnya, tanpa menyerupakan sifat ini dengan sifat makhluknya, tanpa membagaimanakan sifat ini dengan salah satu dari sifat makhluknya, tidak pula menta'til, menolaknya atau mentahrifnya, memalingkannya tidak sebagaimana mestinya. Dan inilah kelaziman konsekuensi dalam bab tauhid al-asma'u was-sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna tasbihin bi khalqih, tanpa menyerupakan sifat ini dengan makhluknya. Au takyifin li dzatih, membagaimanakan seperti apa zatnya Allah, seperti apa matanya Allah, tidak bisa seseorang membayangkannya, seperti apa wajahnya Allah, tidak bisa seorang membayangkannya. Nah, itu juga ribut, diam-diam. Yang ribut nanti berdiri ya. Ingat, mulai besok kalau yang ketahuan giginya ketawa-ketawa, ini langsung berdiri. Nah, kemudian disebutkan di sini, kama sabata subhanahu wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sabata dzalika bi sunnah, sebagaimana ditetapkan di dalam sunnah. Wa ajma' alaihi salaful ummah, disepakati oleh para salaful ummah. Wal lafzu warada huna bi sighatil jam'i li ta'zim, dan ditetapkannya sifat mata dalam ayat ini dalam bentuk jamak ayun, mata-mata, bukan dalam arti kata menetapkan zat itu konsekuensinya sebagai sifat Allah Azza wa Jal, tapi disebutkannya jamak dalam rangka at-ta'zim, mengagungkan sifat tersebut. Nah, mengagungkan sifat tersebut, bukan memiliki makna jamak. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.